pertemuan keberapa sekarang? Masuk pertemuan keberapa? Ke-6. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Halaman 34. Amma ba'd. Wal ibadah itu ya. Nah. Ada mana opinya ada? Mana? Ya. Belum dibikin berhenti. Kopinya Ridwan ya. Kopi apa? Bukan kopi kapal api kan? Oh, bukan, alhamdulillah. Ya, perhatikan. Wal ibadatu la tasihhu illa bi syartain. Ya, qala Syekh Shalih Al-Fauzan, wal ibadatu la tasihhu illa bi syartain. Ibadah tidaklah sah kecuali setelah memenuhi dua syarat. Nah, antum baca. Gampang ini semua kalimatnya. Tafadhal. Qala Syarif hafizahullah ta'ala, wal ibadatu la tasihhu illa bi syartain. Asyartul awwalu al-ikhlasu lillahi 'azza wa jalla bi an takuna salimatan min asy-syirki. Fa in kana fiha syirkun fa innaha la tuqbalu. Qala ta'ala, wa laqad uwiya ilayka wa ila alladziina min qablika. Fa in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Wa qala ta'ala, wa law asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'maluna. Asy-syartu tsani an takuna muwafiqatan li sunnati rasulillah. Muwafaqatan. An takuna muwafaqatan li sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala yakunu fiha ibtida'un wa ihdathun. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Ai marduun 'alaihi. Faman sarafa hasbuk cukup. Nah. Taib. Ibadah tidaklah sah kata Syekh melainkan setelah terpenuhinya dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas di sini artinya memurnikan ibadah hanya kepada Allah, ditujukan hanya kepada Allah. Bi antakuna salimatan minasyirk, yaitu dengan selamat dari kesyirikan. Apakah syirik akbar atau syirik asghar? Syirik akbar ibadah tersebut ditujukan kepada selain Allah. Syirik asghar ibadah tersebut ditujukan kepada Allah, tetapi hatinya, niatnya, tujuannya, maksudnya diperuntukkan atau tercampuri oleh tujuan atau niat yang lain. Ya dan billah. Fa in kana fiha syirkun fa innaha la tuqbalu. Nah, apabila dalam ibadah tersebut terdapat kesyirikan, maka ibadah tersebut tidak diterima, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Allah Ta'ala berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan orang-orang sebelum engkau, itu para nabi sebelum engkau, ya, la in asyrakta, seandainya engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, seandainya engkau berbuat kesyirikan maka akan terhapus gugurlah semua amalanmu dan kau menjadi orang-orang yang merugi. Allah Ta'ala berfirman, Anda tadi bacanya mana? Walau asyraku la habita ma'an anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, maka akan terhapuslah dari mereka apa yang telah mereka kerjakan berupa amal-amal. Syarat yang kedua, antakuna muwafaqah, itu mesti selaras sesuai li sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala yakunu fiha ibtida'un, maka tidak boleh ada dalam ibadah tersebut hal-hal yang diada-adakan, wa bid'ah wa ihdatsun, hal-hal yang diada-adakan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amal yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka raddun. Raddun itu masdar yang maknanya adalah isim maf'ul, yaitu maknanya mardud. Radda yaruddu, raddan maknanya adalah isim maf'ul, mardud. Nah, mardudun alaih, yaitu tertolak ibadah tersebut. Nah, namun yang dikatakan bid'ah dalam ibadah ialah bid'ah-bid'ah yang benar-benar disepakati. bukan bid'ah-bid'ah yang masih mukhtalafatun fihi. Ya, semisal Syekh Albani menyatakan balik dari sedekap, ya, ketika ruku kembali ke i'tidal, apakah bersedekap atau irsal? Ya, ada yang menyatakan bersedekap, maka Syekh Albani memvonis bid'ah. Para ulama Saudi semisal Syekh Bin Baz, Syekh Fauza, Syekh Fauzan, Syekh Usai menyatakan tidak. Tidak bid'ah. Maka ini tidak bisa antum katakan, ah ini mardud kayak begitu. Ah ini tidak bisa kayak begitu. Ya, semisal Syekh Albani ya ajen bangkit dari sujud berdiri ajen sunnah. Para ulama yang lain menyatakan bid'ah. Ya, karena dibangun di atas hadis yang lemah. Nah, ini pun kalau ada yang mengamalkan tidak bisa langsung, oh ini enggak diterima. Tidak bisa demikian. Bid'ah itu ialah yang disepakati kebid'ahan. Yang benar-benar bid'ah. Hati-hati ya. Nah, ini pentingnya belajar sehingga seorang tahu itu mana kasus-kasus yang para ulama berselisih. Mesti tahu, kalau kenal fikih, belajar fikih ya tahu perselisihan ini. Biar enggak nabrak-nabrak. Taunya A yang B, C, D, F tabrak gitu. Oleh karena itulah para ulama semisal Qatadah dan dikutip oleh para salaf yang lainnya, termaktub di kitab Jami'ul Ilmi, Jami'ul Bayan Ilmi, yaitu karangan Ibn Abil Barr, Qatadah menyatakan man lam ya'rif al-khilaf lam yasum anfuhu al-fiqh. Nah, barang siapa yang belum mengetahui khilaf pendapat di kalangan para ulama, maka hidungnya belum mencium aroma fikih. Hidungnya belum mencium aroma fikih. Ini perlu diperhatikan ya. Terus baca berikutnya. Tafadhol. Syekh Edward Sembiring. Wah, kopinya beda nih. Kopi dari daerah mana ini? Hah? Bali. Wah. Beda ya sama kapal api. Kalau kopi Mas Revi mah ya Allah. Iya, ngelihatnya aja udah kayak jagung. Aduh. Hah? Siapa yang nemenin Pak Revi sini kapal api? Siapa? Antum kapal api juga? Ya kapal. Antum bilang sama Ana pas Pak Revi gak hadir, antum ngeledekin kapal api. Sekarang kira Pak Revi, antum ikut-ikutan kapal api. Wah, ini nih yang gak bisa jadi. Aduh. Rujuk. Ya Allah. Ayo tafadhol dibaca Edward Sembiring. Ya, tafadhol Edward. Terus lagi nah, maka kata Syekh paman Sorofa ya. Paman sorofa syai'an min anwa'il ibadah. Maka barang siapa yang memalingkan sedikit saja dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia berarti musyrik. Ya, berarti dia musyrik. Maksudnya di sini yang memalingkan ibadah untuk kepada selain Allah dalam kasus syirik akbar. Ya, yang dikatakan musyrik di sini. Adapun dalam kasus syirik asghar, seorang yang beribadah niatnya kepada Allah tujuannya hanya Allah, tidak beribadah kepada berhala atau yang lainnya. Kemudian dihinggapi oleh riya, dihinggapi oleh sum'ah, ya dan billah. Nah, apakah orang tersebut diitlakkan kepada musyrik? Ya. Nah, yang benar bahwasanya itlak musyrik seperti ini adalah musyrik syirik akbar. Ya, musyrik syirik akbar. Karena yang namanya orang yang riya, orang yang sum'ah, walaupun dia berbuat syirik asghar, dia tidaklah kafir. Ya. Dan kalaupun dia di neraka, ya, itu tidak mengekalkan. Itu tidak mengekalkan. Memang para ulama banyak berpendapat bahwasanya syirik asghar itu tidak diampuni juga. Berdasarkan keumuman ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Ya, ayyushraka bih. Naam, itu banyak ulama yang berpendapat seperti itu juga. Namun yang diharamkan masuk surga kata para ulama ialah syirik akbar. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Allahu a'lam bissawab. Ya. Tapi yang jelas para ulama kita menjelaskan bahwasanya syirik asghar tidak mengekalkan pelakunya di neraka, tidak mengeluarkan dari Islam, tidak menghancurkan semua amal. Yang hancur hanya amal yang ketika dia berbuat syirik asghar saja. Maka dia musyrik ayyan kana hadza al-masrufu lahu. Apapun bentuk masruf, masruf itu isim maf'ul dari sorofa. Artinya dia memalingkan ibadah kepada siapa? Kepada jin. Nah, jin itu namanya masruf. Yang di tempat dipalingkan begitu. Isim maf'ul. Apa terjemahan kita enaknya itu? Hah? Objek ya. Objek ibadahnya. Gitulah. Ya. Harusnya ini enggak usah diterjemahin ini. Diterjemahin ini mah kalau iskal aja. Ya. Harusnya ini saya terjemahin juga. Perlu enggak diterjemahin? Perlu. Perlu. Ada. Bikin capekannya aja dah. Baik. Sawaun kana sonaman, apakah tempat berpalingnya ibadah tersebut adalah berhala, bebatuan, pepohonan, jinnan, jin, insan, manusia yang masih hidup atau yang sudah meninggal? Faman sarafa syai'an, maka barang siapa yang memalingkan sedikit saja dari berbagai jenis ibadah tadi kepada selain Allah, berarti dia musyrik, orang yang menyekutukan Allah dalam ibadah. Dan syirik huwa a'dhamu dzunub, adalah sebesar-besarnya dosa. Lida, oleh karena itu dzukira, kesyirikan tersebut disebutkan fi awwalil muharramat, di awal-awal yang diharamkan. Ya. Allah taala berfirman qul ta'alu atlu, atlu itu fi'il mudhari majzum. Hah? Fi'il mudhari yang datang setelah fi'il amr, i'rabnya majzum. Sebagaimana keterangan Ibnu Hisham, ya, Ibnu Malik dan yang lainnya. Katakanlah, marilah kalian. Aku bacakan, ma harrama rabbukum alaikum. Nah, yang pertama lihat, alla tusyriku bihi syai'a. La taj'al ma'a Allahi ilahan akhar. Fataq'uda ma madzmuman makhdhula. Nah, ini. Nah, kalau engkau berbuat syirik, maka jangan engkau menyekutukan Allah, jangan jadikan ilah yang lain selain Allah agar kelak engkau tidak madzmuman tercela makhdhula. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura, supaya tidak di kalau engkau di apa namanya menjadikan ilah yang lain selain Allah akan dilempar ke jahannam. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Takuna fi al-mudhari mansub ba'da'an mutmaratan ba'da'an mutmaratan wujub, ya, bi'an mutmaratan wujuban ba'da apa? Bada nahyun talab. Itulah tad'u talab. Murojaah lagi jurumiyahnya ini. Aduh, ya. Biar tahu i'rab-i'rabnya. Jadi takuna itu apa namanya? Fi'il mudhari mansub bi an mutmaratan ba'da fa sababiyah. Ya. Itu dia setelah talab. Mana talabnya? La. La tad'u. Maka fala yajuz, tidak boleh ayat takhada dijadikan selain Allah siwahu, selain Allah untuk diberikan ibadah, fil ibadah. Kenapa? Karena ibadah hak yang murni bagi Allah Ta'ala, yang tidak boleh diberikan kepada siapapun selain Allah, yang siapapun tidak ada yang berhak selain Allah. Wahunaka, nah, sini ya. Nah. Antum sudah punya bukunya belum? Si Rizky. Ya Allah, jualan bukunya PDF. Itu buku apa tuh yang kamu pegang? Ya, aduh. Ayo baca. Adrihah. Adrihati falaisat bisyirkin indahu wa innama hiya tuwasilu tawassul tawassulun wa tolabun disyafa'ati wa ma'ashbaha dhalika wa syirku indahu faqad ibadatu asnami fanakulu inna ibadatul asnami naw'un min anwa'i syirki wa syirku wa da'watu da'watu warillahi sawa'unka nasonaman au bayrohu wa musyrikuna mutanawihuna fi ma'budatihim fa maqtasaru ala ibadatul asnami minuhum ma ya'budul asnama wa minuhum ya'budu syamsa wal qamara wa minuhum ma ya'budu syayatina wa minuhum ma ya'budu al-ashjara wal ahjara wa minuhum ma ya'budu al-malaikata wa minhum man ya'budu al-masiha wa uzairan wa minhum man ya'budu al-awliya'a wa salihina. Naam, hasbu. Ini mantap ini kopinya nih, masya Allah. Kopi apa namanya? Kopi Bali. Wah, oh. Hah? Kintamani. Wah, oh. Sono dong komplek belakang Sejati. Sejatiun semua tuh di komplek Kintamani, di belakang sini. Taman Sakinah. Belakang Geraha. Enak ini baru Pak Repi. Antum sih ini tak asup ke kapal kebakaran. Mana tadi? Dari mana antum bacanya tadi ya? Pahunaka. Ya. Maka ada orang yang menafsirkan kesyirikan bahwa kesyirikan itu adalah beribadah kepada berhala saja. Adapun beribadah kepada wali, orang-orang soleh, adrihah, adrihah itu kuburan keramat kalau bahasa kitanya. Nah, itu bukan syirik menurut dia. Itu cuma tawasul, minta syafaat dan yang semisalnya. Maka syirik menurut mereka itu hanya beribadah kepada berhala saja. Itu yang pernah ana adopsi. Ya, saya pernah mengadopsi seperti ini. Ya. Kesirikan definisinya, ya namanya dulu kita gak ngerti ya, baru lulus SMA, ikut-ikut ngaji, gak paham dijelasin makna la ilaha illallah. Dulu saya pernah meyakini yang demikian, ya Allahumma musta'an ya. Natubu ilallah ya, pernah saya mengadopsi demikian ya, karena dulu awal-awal ikut kelompok pengajian yang bid'ah, gak kuburiyun ya, tapi memang bid'ah. Ya. Panakul, maka kita mengatakan inna ibadatal asnami nau'un min anwa'is syirk. Maka kita jawab sesungguhnya peribadatan kepada berhala itu salah satu jenis aja dari jenis-jenis kesyirikan. Tidak dibatasi. Wasyirku huwa da'watu ghairi. Antum boleh baca da'watu ghairi, boleh juga baca da'watun ghaira. Boleh. Ya, boleh dua-duanya. Boleh antum baca dakwatu ghairi, mudah-mudahan ini dakwatun ghaira, ghaira maf'ulun bih. Tapi tetap isim apapun yang datang setelah ghair, mudafun ilaih. Maka kesyirikan adalah ya, dakwah. Dakwah itu seruan. Dakwah itu adalah doa. Ya, atau di sini dimaknanya adalah ibadah. Ya, ibadah. Karena Allah menamakan doa sebagai ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadatik. Allah sebutkan wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya an ibadati, dari beribadah padaku. Kata Nabi ad-du'a wal ibadah. Jadi boleh maknanya ibadah juga. Maka kesyirikan adalah ibadah kepada selain Allah. Apakah itu kepada berhala atau yang lainnya. Maka musyrikun, mereka beraneka ragam, bervariasi fi ma'budatihim, dalam peribadatan mereka ini beraneka ragam. Maka famaqtasaru, mereka tidaklah membatasi kepada peribadatan kepada berhala aja. Ada di antara mereka beribadah pada berhala, ada yang beribadah pada matahari bulan, oh kaum Shinto Jepang. ada yang beribadah pada setan, ada yang beribadah kepada bebatuan, pepohonan, ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada Isa, ini kaum Nasrani, Uzair, ya, Yahudi. Adapun Uzair diperselisihkan oleh para ulama apakah dia orang soleh atau nabi. Tapi yang jelas ya ini ya, ada riwayat Israiliyat ya, Allah alam, dia adalah penghafal Taurat. Dia adalah penghafal Taurat, hafidz Taurat gitu. Penghafal Taurat, dia orang soleh, Yahudi mengagungkannya dan akhirnya beribadah padanya dan menganggap Uzair adalah anak Allah. Lucu, yang menerima Taurat langsung dari Allah Musa. Musa enggak dibilang anak Allah. Nah, ini orang Yahudi aneh emang. Ya. Baik. Nah, di antara mereka ada yang beribadah pada wali dan orang-orang saleh. Nah, ini musyrikin zaman sekarang nih. Ya. Baik, berikutnya dibaca. Pak Repi sampai siang kan? Hah? Nah, berarti sampai asar kita ya. Masyaallah. Usul Salasah siangin ya. Kenapa Mas Manto? Antum kok kayaknya panik banget. Ani bilang sampai asar. Nggak terima antum. Tepat dalam Mas Panji. Iya, siapa lagi namanya di sini selain antum? Mentang-mentang antum Abu apa sih? Abu Sapina. Abu? Sapina. Masya Allah, Abu Sapina. Abu Sapina itu aja nama anak antum. Abu Parepi Abu apa? Abu Kapal Api. Hah? Tafadhal. Qala asy-syarih hafizallahu ta'ala fahum mutafarriquna fi 'ibadatihim wa lam yaqtasiru 'ala 'ibadati al-asnami. وإنما الأصنام نوع من أنواع المعبودات وبعضهم يقول الشرك أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله أو يدبر مع الله فإذا كنت تعتقد أن أحدا لا يرزق مع الله ولا يخلق ولا ينفع ولا يضر فأنت موحد ونقول له هذا لم يقله المشركون الأولون وهذا هو توحيد الربوبية. Jangan disukun-sukunin. وهذا هو توحيد الربوبية وهم لا يشركون في الربوبية فما كانوا يعتقدون أن أصنامهم تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت أو تدبر وإنما يتخذونها وسائط بينهم وبين الله. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ما قالوا هؤلاء يخلقون ويرزقون بل قالوا يشفعون لنا عند الله ويتوسطون عند الله فهذا القول قول باطل وهو حصر وهو حصر للشرك في توحيد الربوبية. أي حسبك شكرا. Dari mana Mas Panji? Fahum mutafarrikunnya. Maka mereka ya kaum musyrikun berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Mereka lam yaqtasiru, mereka tidak membatasi kepada beribadah pada berhalanya. Namun juga berhala, innamal asnamu, hanya saja berhala-berhala itu adalah nau'un min anwa'il ma'budat. Salah satu jenis dari berbagai jenis ma'budat, hal-hal yang diibadahi. Wabaduhum yakul, di antara mereka mengatakan syirik adalah, kesyirikan adalah anta takida anna ahadanya khulukum Allah. Kesyirikan adalah anda meyakini bahwa ada seseorang yang menciptakan di samping Allah, memberikan rejeki di samping Allah, mengatur alam semesta di selain Allah. Fa'idha kunta tak takidu anna ahadan la yarzukum Allah. Apabila anda meyakini bahwa seseorang ya tidak memberikan rejeki di samping Allah, tidak menciptakan, tidak memberikan manfaat maupun tidak memberikan mudarat, fa anta muwahhid. Nah, maka anda adalah muwahhid, ahli tauhid. Maka kita katakan pada orang tersebut, ini lam yaqulhu al-musyrikun al-awwalun. Ini enggak pernah ini diucapkan oleh musyrikin terdahulu. Musyrikin terdahulu ya mengucapkan meyakini demikian. Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard, sayaqulunallah. Ya, kan demikian. Nabi diperintahkan oleh Allah, kalau engkau bertanya pada mereka siapa yang ciptakan langit dan bumi, wala in sa'altahum man yarzuquhum, siapa yang memberikan rezeki pada mereka? Mereka mengatakan Allah, semua adalah Allah. Ya. Namun mereka meyakini bahwasanya mereka berbeda akidah dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu demikian. Inilah tauhid. Itu kalau itu hadahu tauhid rububiyah, itu cuma tauhid rububiyah. Ya. Nah, mereka benar tidak menyekutukan Allah dalam tauhid rububiyah. Ya, tapi perlu dipahami ya, itu mayoritas musyrikin Quraisy saja. Karena ternyata dijelaskan oleh Ibn Abil Is bahwasanya terdapat juga musyrikin Quraisy yang juga syirik dalam tauhid rububiyah. Ya, dalam tauhid rububiyah. Memang yang pertama kali membawa pemahaman syirik dalam tauhid rububiyah ya di sini Majusi. Ya, Majusi. Dan juga Namrud dulunya di masa Ibrahim alaihissalam. Namrud. Kemudian Majusi. Nah. Ya, adapun Firaun itu cuman gaya-gayaan aja. Ya, enggak meyakini dengan benar dengan hakiki seperti yang diyakini oleh Majusi. Kalau Firaun gaya-gayaan aja. Ya, biar dibilang heboh, top dan yang lainnya. Sama kayak sekarang ateis zaman sekarang. Gaya-gaya, cari identitas. Wahum la yusrikuna fi rububiyah. Famakanu yataqidun. Maka mereka tidaklah meyakini bahwa berhala-berhala mereka menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Wa innama yattakhidunaha wa wasaita bainahum wa bainallah. Namun mereka hanya menjadikan berhala-berhala mereka sebagai perantara-perantara antara mereka dengan Allah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, وَيَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُهُمْ وَلَا يَنْفَوْهُمْ وَيَكُولُونَ, dan mereka cuma mengatakan, ini adalah syufa'una, pemberi syafaat kami, inda Allah. وَالَّذِينَ تَخُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Nah, itu kata mereka, ini berhala ini apa yang kami ibadah ini, cuma yang akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, maqalu, mereka tidak mengatakan berhala inilah yang menciptakan, memberi rezeki, namun mereka mengatakan mereka akan memberikan syafaat kami di sisi Allah kelak. Ya, mereka akan menjadi fasilitator perantara kami di sisi Allah. Fahadal qawlu, maka ucapan ini adalah ucapan yang batil, yaitu membatasi kesyirikan pada tauhid rububiyah saja. Ya. Sini kan. Fadal, Fauzi baca. Fadal. Bal asyirkul qabihu huwa syirku fil uluhiyati wa huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi azza wa jalla. Hadha huwa syirku alladhi haddara Allahu minhu wa arsala ar-rasula wa arsala ar-rusula li inkarihi wa syari'a al-jihadu li izalatihi. Amma syirku fi rububiyyati fala yakadu yujadu fil bashariyati anna ahadan yaqtida anna asnama yaqtidu, enggak ada amil nasab. Anna ahadan yaqtidu anna asnama takhluqu wa tudabbiru wa tarzuqu. Wa innama yaquluna hadhihi wasa'itun. Mafa'il. Hadhihi wasa'itu. Mamnu' min as-sarf, enggak boleh tanwin. Indallahi. Wa syufa'u lana indallahi. Fa hadha tafsiru lisyirki tafsirun batilun. Mana? Bahkan kesyirikan yang buruk, yang namanya syirik yang jelek itu adalah syirik dalam uluhiyah. Ini ya, bukan cuma dalam rububiyah. Yaitu sorpu syai'in, memalingkan sedikit saja dari ibadah kepada selain Allah. Maka inilah kesyirikan yang Allah mentahdirnya. Haddarallahu minhu, yang Allah mentahdirnya. Apa sih bahasa tahdir? Memperingatkannya. Itu tahdir, itu bahasa benarnya. Haddara yuhadiru tahdiron. Kalau sekarang tahdir itu maknanya kayaknya jelek banget. Tahdir. Pak Revi ditahdir gara-gara minum kopi kapal api. Dimanai orang apa? Dijauhi, diboikot, di apa. Padahal diperingatkan. Pak Revi jangan latas rob apa tadi? Hah, kapal api. Ya, itu. Ya durruka. Ya durruka. Layan fa. Mafi faedah. Ya kan? Nah, itu tahdir. Tapi sekarang kalau antum ditahdir, dimanainya apa? Dihajar ini, nggak ngerti syar'an walughatan wastilahan. Ini yang nggak paham ya, baik barakallahu fikum. Kadang-kadang kita aneh ya, terutama di medsos ada orang nggak bisa bahasa Arab, bicara istilah syariat, dia nggak ngerti cara istilah, cara bahasa. Ini kayak main sirkus jadinya, kan jadi tontonan orang, malu lah. Jadi kan jadi tahu, oh ini orang ternyata bodoh kali ya. Nah, itu malu lah, udah nggak usah ikut-ikutnya. Kalau ditahdir itu nggak masalah ya, justru bagian dari mereka apa, bagian dari nasihat, nggak masalah. Ya para ulama kan memberikan urutan babul munasoha, ya nasihat, ya didoakan, nasihati, ya sirron, alaniyah, nah, terus apa lagi, baru ditahdir. Si itu juga diperingatkan, itu juga baru dihajar apa, diperingatkan orang lain supaya jangan ikut kesalahan dia, masih ngeyel juga baru hajar. Ini belum apa-apa udah hajar. Hah? Dihajar dan hajar lagi. Allahul musta'an. Ada marotipnya, kecuali dia memang udah sangat-sangat nyimpang dan keterlaluan ya. Saya pernah dikasih tahu, antum ditahdir itu, oh bagus, kan cuma baru diperingatin ya, baru ditahdir, kecuali dihajar, diboikot, baru. Baik, mana lagi tadi? Mana, dari mana bacanya antum ya? Ah, balisirk. Ini udah, oh ini dari hajar nih, ya. Wa arsala ar-rusula, dan Allah mengutus para rasul. Ya. Atau boleh juga dibaca wa ursila, dan yang sebabnya Allah memperingatkan syirik darinya, memperingatkan darinya, dan Allah mengutus rusul, jamaknya rasul, rusul, atau dengan sin sukun ruslun. Ruslun atau rusulun, itu dua lughah. Fi ma'alam, baru yang saya ketahui aja. Mungkin ada berapa lughah yang lain. Ya, rusul dan ruslun. Tapi kalau di Al-Quran dengan domasin, ya rusul semuanya. Wah, dan Allah mengutus para rasul untuk mengingkarinya. Iya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Itu semua misi para rasul demikian. Ya. Menyeru manusia untuk beribadah pada Allah dan menjauhi taghut, dan disyariatkan jihad atau wasyara'a al-jihadah, boleh juga. Dan Allah mensyariatkan jihad li'izalatih, untuk ya menghapus kesyirikan tersebut. Kemudian adapun kesyirikan dalam rububiyah, fala yakadu yujad. Nah ini perhatikan, kada yakadu ini min af'alil muqarabah. Min af'alul muqarabah, ini di ajrumiyah tidak ada. Ya. Sampai di qatrunada pun tidak ada. Nah, ini di al-mutammimah ada, di al-fiyah ada. Namanya af'alul muqarabah, kada ya kadu, yang maknanya aja mukorobah, dekat, hampir-hampir. Maka maknanya hampir. Ya, nah dia seperti kana wa akhwatuha, tarfa'ul ism wa tansibul khobar. Ya, tapi dia khobarnya dalam bentuk fi'il mudhari. Kebanyakan tanpa an, walaupun juga datang dalam an. Ya. Nah, itu khobarnya. Fala yakadu yujad. Semisal di Al-Qur'an ya, wa makadu yaf'alun. Kadu wawunya itu isim. Ya, isimnya. Bukan fi'il, isimnya. Yaf'alun khobarnya. Bisa dipahami sini? Sama kayak gini. Fala yakadu yujadu. Nah, maka hampir-hampir tidak didapati. Nah, hampir tidak terdapat. Yujad didapati. Mana isim dari yakadu? Domir mustatir takdiruhu huwa. Yujad ini fi'il bina fil mudhari bina lil maf'ul. Ya. Dia sebagai khobar. Maka hampir-hampir tidak didapati fil basyariyah pada manusia anna ahadan ya'taqidu annal asnaman, bahwa ada seorang pun yang meyakini bahwa berhala itu yang menciptakan, mengatur alam semesta, ya, dan memberikan rezeki. Hampir-hampir enggak didapati walaupun ada. Ya, namun mereka menyatakan ini cuman perantara pemberi syafaat kami di sisi Allah kelak. Inilah tafsir dari kesyirikan dan ini tafsir yang batil. Tafsir yang batil. Ya. Tafadhal berikutnya dibaca di sini. Syekh Manto Al-Muwahhid. Masyaallah. Iyalah, masa antum disebut Al-Muwahhid kok kayak tersinggung. Masa Syekh Manto Al-Musyrik. Kan na'udzubillah. Al-Muwahhid enggak apa-apalah. Itu kan ini ya, memang hakikatan ya. Qala Syarif rahimallahu, waminan nasi man yufassiru syirka bi annahu syirkul hakimiyah. Tahu syirik hakimiyah? Yaitu ya syirik dalam hal hukum perundang-undangan. Inil hukmu illa lillah, kan begitu. Hukum itu milik Allah. Malah memberikan hukum kepada taghut, ya. Misalkan kepada undang-undang selain hukum Allah. Nah, itu namanya syirik. Itu jelas di kitab tauhid, di syarah-syarah kitab tauhid. Nah. Ya, itu semua selain hukum Allah memang taghut. Ya, taghut. Nah, ini. Nah, ada yang membatasi syirik itu, oh ini. Kalau berundang-undang dengan selain hukum Allah, syirik. Lah, itu bagian. Bisa ada ulama yang mengatakan itu bagian syirik dari rububiyah, bisa bagian syirik dalam uluhiyah. Tetapi intinya, nah, intinya adalah uluhiyah dan rububiyah. Begitu. Jangan dibagi menjadi empat. Ada lagi ulama apa? Ada lagi ulama yang menjadi lima. Syirik ittiba, ini ngawur lagi. Tauhid dibagi menjadi tiga. Para pi paham? Dibagi tiga aja. Ya, adapun pembagian syirik hakimiyah, ini para ulama tidak menjadikannya. Adapun hakimiyah, ini bisa masuk ke rububiyah atau ke uluhiyah. Ya, bisa dipahami sini? Baik, terus. Terus. Hah? Apa antum bacanya? Wayakfilun. Loh. Itu goflah masdarnya. Apa wazannya? Gofalah. Gofalah. Iya, jadi antum ya gofalah kok yakfilu? Tasriban. Gofalah yakfulu. Oh. Tasrib mana itu gofalah yakfilu? Goflah, gofalah yakfulu. Haqqun lillahi. Haqqun lillahi azza wa jal. Wal hukmu bima anzalallahi. Bima anzalallahu fa'il lafaz jalalah. Wal hukmu bima anzalallahu ibadatun. Kan hukmu mubtada. Khobar, khobarnya mana? Ibadatun. Lakin laisa syirka. Loh. Apa irobnya syirik? Kok syirka? Saya mau tanya sini. Apa Mas Manto? Isim laisa. Isim laisa. Kalau isim laisa apa? Majrur apa majzum? Hah? Saudara siapa? Yang jelas bukan saudara saya itu. Nah. Ya. Itu saudara Ina. Kana. Berarti isim kana apa? Markukan. Oh, marku. Nah, wi marku. Ya. Terus. Lakin laisa syirku mahsuran. Nah, baru ini khabarnya. Terus. Mahsuran fi hadzal naw'i. Bal asyirku. Itu kalau ada dua sukun diharokatin. Balis syirku. Ngalah yang pertama gitu. Balis syirku amun fi fit du'ai wad dhabhi wan nadri. Nadri. Wan nadri wal wal istighatsati amma an yahsura. An yuhsara dibatasi. Amma an yuhsara fi nau'in muayyanin. Wa yuqal hada huwa syirku fa hada gulatun. Gulatun. Fa hada gulatun wa tadlilun. Fala yajuzu an yadu kula hada fi akli talibil ilmi illa li unasin. Itu panjang ada alifnya tuh ya. Unasin li unasin li unasin lahum agrodun. Kok enggak tahu ini agrodo apa irabnya agrod kalau begitu Syekh Wardono. Apa antum, apa namanya antum? Daud. Apa irabnya agrod? Mubtada muakhar. Kenapa? Karena dia bentuknya nakiro. Terus min wara'i dzalik. Falau hakama bisyari'ati wa huwa yaza'u ghairallahi fa huwa musyrikun. Tadi kan sudah saya sebut isim yang datang setelah ghair, baik isim domir maupun zahir, dia mudhaf ilaihi. Nah, majrur. Dari mana tadi Mas Manto bacanya? Oh, panjang kali bacanya terjemahnya. Capek kok begini anak ini. Aduh, kopinya mesti dua ini. Ya. Maka diantara mu'minan nas man yufassiru syirka bi annahu syirkul hakimiyah. Ada di bagian orang yang menafsirkan syirik itu hanya syirik hakimiyah, syirik dari sisi hukum. Wa yakfuluna ma'adahu. Namun mereka ghaflah lalai dari selain kesyirikan yang tadi. Padahal itu yang fatal, uluhiyah. Para nabi diutus bukan cuma untuk menegakkan hukum Allah, tapi yang penting adalah menegakkan peribadatan itu hanya diberikan pada Allah. Nanti akan ikut semua cabang-cabangnya. Ya, akan ikut semua. Sujud hanya pada Allah, hukum hanya kepada Allah. Nah, itu pelan-pelan. Ini belum apa-apa udah tegakkan hukum. Waduh. Benar hak ya, itu kalimat yang hak. Ya, makanya kata Ali bin Abi Thalib, ya, ketika Ali bin Abi Thalib diperangi oleh Quraisy dengan Yelyel, Al-Qur'an, "Innal hukmu illa lillah." Hukum itu hanya milik Allah, bukan milik Ali. Apa kata Ali? Kalimatun hak, urida biha wa batil. Kalimat yang hak namun diinginkan dengan kalimat tersebut adalah kebatilan. Kebatilan. Mana lagi tadi? Ya. Mereka menyatakan tauhid itulah tauhid hakimiyah, syirik itulah syirik hakimiyah. Jadi mereka galak kalau pemerintah tidak menegakkan hukum Allah. Sebelahnya kuburiyun, sebelahnya sedekah laut, musyrikun. Tidak dapat cercaan, tidak dapat tahdir, tidak dapat nasihat. Nah, ini ya yang keliru. Kita mengatakan hada nau'un min anwa'i syirk, kata Syekh. Ya betul, syirik hakimiyah adalah salah satu dari jenis kesyirikan. Karena tasyri', ya, pensyariatan itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum dengan apa yang Allah turunkan adalah ibadah. Memang betul, ya. Memberikan hukum kepada selain Allah berarti memberikan ibadah kepada selain Allah. Maka betul. Nah, memang itu kesyirikan. Lakin laisa asyirku mahsurun fi hadzal naw'. Namun kesyirikan tidak dibatasi pada jenis ini saja. Bahkan kesyirikan itu umum, masuk dalam cakupan doa, menyembelih, bernadar, beristighosah. Istighosah itu thalabul ghaus, meminta di kala sulit. Ya. Adapun dibatasi, ini boleh juga baca yah surah, boleh juga membatasi. Adapun dibatasinya kesyirikan itu dalam sebuah jenis tertentu, kemudian dikatakan ini adalah syirik, dan ya, maka ini adalah ghalat. Dengan mengatakan, oh inilah kesyirikan ini nih. Nah, syirik hakimiyah, tuh lihat UUD 45, bukan Quran Sunnah, ala fahmi salaf, itulah kesyirikan. Loh, kesyirikan itu bukan itu aja. Ini dibatasi itu aja. Sehingga fokus dakwahnya di situ aja. Kesyirikan itu banyak, kalau cuma difokus seperti itu, kata Syekh, ini keliru. Hada ghalat wa tadlil, bahkan menyesatkan orang. Tadlil itu menyesatkan orang lain. Wala yajuz ayadkhula fi had ayadkhula hada fi aqli talibil ilmi. Maka tidak boleh hal ini ada di akalnya penuntut ilmu. Ada di ya kepalanya penuntut ilmu. Pemikiran-pemikiran semacam ini. Ya, kecuali bagi sebagian orang yang mereka lahum aghradun, memiliki berbagai tujuan-tujuan, jamak dari gharad. Ya, min wara'i dzalik, ya, di balik itu semua, di belakang itu semua. Ah, tujuannya apa? Tujuannya jelek. Falau hakama bi syariati, seandainya seorang berhukum dengan hukum syariat, wa huwa yad'u ghairallah fa huwa musyrikun. Dalam keadaan dia juga menyeru pada selain Allah, berdoa pada selain Allah, menyembelih pada selain Allah, ya dia musyrik, mau berhukum dengan hukum Allah sekalipun. Nah, ngerti enggak sini? Nah, dia musyrik. Sekarang dibalik, orang beribadah hanya pada Allah, beribadah enggak pernah sekarang, tapi berhukum dengan selain hukum Allah. Ah, bisa enggak dibalik kayak gitu? Berarti dia musyrik juga. Fihi tafsil. Terdapat perincian, saya sudah sebutkan di sini berkali-kali. Ya. Orang yang berhukum dengan hukum Allah, kata Syekh bin orang yang berhukum dengan hukum Allah, ya muwahhid. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, itu ada empat keadaan, kata Syekh bin Baz. Yang pertama, ini berhukum dengan selain Allah. Dia murtad dengan ijma yang pertama, yang menyatakan hukum yang digunakan lebih utama daripada hukum Allah. Ini murtad bil ijma. Tidak ada yang bilang dia muslim, mukmin. Tidak ada. Murjiah kebangetan pun juga enggak ada yang kayak begitu. Ini bil ijma. Kalau dia menyatakan hukum yang saya gunakan lebih baik pada hukum umum. Ini murtad bil ijma. Yang enggak ngerti kayak gini-gini jangan bicara. Ya, ini ulama yang udah ijma, ya. Yang kedua, ini ijma juga. Yang dia menyatakan hukum yang Allah gunakan, hukum saya yang gunakan dengan hukum Allah sama baiknya. Ya, ini syirik tafdil. Ya. Kalau tadi syirik tafdil ini tapi lebih baik, ini tafdil ini. Tapi enggak apa-apa. Ya. Apa namanya? Enggak apa-apa. Saya lebih suka hukum selain Allah. Karena sama boleh. Kalau tadi bilang lebih baik. Ya. Contoh langsung aja to the point. UUD misalkan. Ya. Makanya antum enggak usah merinci ke pemimpin antum. Anggap aja dia pada kemungkinan terakhir nanti. Jangan minta rincian. Kalau rincian nanti antum malah bingung sendiri. Nah, yang kedua, makanya hukumnya udah globalkan aja. Yang kedua ini murtad bil ijma, kalau dia menyatakan hukum yang dia gunakan UUD dengan hukum Allah itu sama baiknya. Hah? Maka dia murtad bil ijma. Nah, yang ketiga. Ini para ulama yang nyebutin, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, Syekh bin Baz, ya. Dan ulama-ulama yang sekarang juga, Syekh Fauzan juga menyebutkan. Nah, yang ketiga, orang yang menyatakan hukum Allah yang lebih baik daripada UUD misalkan. Namun enggak apa-apa. Ya. Berarti dia menghalalkan yang haram. Nah, menghalalkan yang haram. Nah, ini juga murtad kata para ulama. Nah, yang keempat yang selamat. Dia berhukum dengan selain hukum Allah, misalkan dengan udhi. Nah, dia menyatakan bahwasanya saya terpaksa. Saya mengakui salah. Namun karena hawa nafsu, nah karena sogokan, yang penting saya tetap meyakini hukum Allah lebih baik yang saya gunakan jelek. Maka para ulama, kebanyakan ulama tidak mengkafirkannya. Kalaupun dia syirik, syirik asghar. Inilah yang kata para ulama, wa man lam yahkum bi ghairi ma anzalallah fa ulaika humul kafirun, ini kufrun duna kufrin. Ya. Bisa dipahami sini ya? Nah. Untuk pemimpin jangan minta perincian. Bapak, yang mana nih? Ada 4 kemungkinan nih. Enggak usah. Udah anggap aja yang keempat, dia terpaksa. Ya. Kenapa? Karena zahirnya dia muslim. Udah anggap aja dia terpaksa. Hah? Kok nyoblos lagi ngomong apa kok nyoblos? Gak nyambung antum. Lagi ngomong apa nyoblos? Hah? Ngapain? Mau ngapain? Kecuali dia terang-terangan menyatakan UUD 45 konstitusi lebih baik daripada Quran dan Sunnah. Khalas. Hah? Ijma. Hah? Harga mati. Mati dia sana pakai undang-undang 45. Ditanyain di kubur emangnya pakai undang-undang 45. Marok buka ditanyain. Nah, harga mati. Itu ya. Nasionalisme yang sampai harga mati, harga mati. Itu kata Syekh Fauzan, udah kita lewati belum? Hah? Udah kita lewati belum? Itu murtad. Gak boleh kayak begitu. Ya. Boleh kita cinta negara, boleh. Antum cinta sama 4 istri antum. Ya cuma satu ya. Apalagi cuma satu. Saya Rizky cinta sama satu istrinya yang semata wayang. Cinta. Boleh gak cinta sama istri? Boleh. Tapi gak boleh melebihi cinta kepada Allah. Gak boleh. Walladina alladina amanu asyaddu hubbalillah. Ada orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Cinta negara boleh gak? Boleh. Tapi hadis palsu ya. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Gak ada itu. La aslalahu. Ya, enggak ada. Cinta tanah air boleh. Tapi kalau sampai dijadikan al-wala wal bara. Ya, sampai dijadikan al-wala wal bara. Apalagi sampai harga mati. Ini kekufuran kata para ulama. Syekh bin Bas menyebutkan di Syubul Salam. Syekh Fauzan nanti ada di soal jawab. Saya sudah pernah baca ini. Di buku kita ini ada nanti. Ya. Ketika ditanya apakah sekularisme, ya, liberalisme, ya, itu Suyu'iyah, apa bahasa kita Suyu'iyah? Komunisme itu kekufuran? Iya. Mereka murtadun, kata saya. Ya. Nasionalisme, mereka juga demikian. NKRI harga mati, enak aja. Ya. Allah Ta'ala menyuruh kita, kul inna sholati, kul inna sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Bukan NKRI. Ya. Katakanlah sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah, bukan untuk NKRI. Orang jahil kayak begitu. Ya, menjatuhkan dirinya kepada kekufuran. Itu kekufuran, enggak main-main antum. Kekufuran itu, ya, itu kekufuran. Ya, ini syirik tafdil. Ya. Boleh kita cinta sama negara boleh. Cinta sama negara Indonesia. Ya. Ikhwah biasanya ikut-ikutan. Nyanyi Garuda gitu-gitu. Ya, itu ya, itu ya cinta negara boleh, sebagaimana antum cinta istri boleh. Tapi kalau sudah sampai kayak begitu, harga mati, ya, itu sampai mati lah ini syirik, ya, menyebabkan kekufuran. Syirik, ini nggak main-main ya, kesyirikan. Ya, difonis oleh Syekh Fauzan, Syekh bin Bas, kemurtadan. Mereka adalah murtadun. Nah, ini jangan main-main kayak begitu. Cinta negara boleh, bukan maknanya kita enggak cinta negara boleh. Tapi al-wala wal bara kita bukan di situ. Al-wala wal bara kita pada Allah, Rasulnya, agama, syariat itu. Ya, al-wala wal bara kita dia ditunjukkan lagi apa? Kepada sahabat. Ditunjukkan kan di al-aqidah wasithiyah kepada ahlul bait. Nah. Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa menyatakan pembelaan kita secara mutlak selain pada Allah, Rasulnya, syariat, amalan Islam, itu kalau pada person hanya terbatas pada dua jenis manusia, yaitu kepada sahabat dan juga ahlul bait. Itu kan ditunjukin di buku-buku akidah, ya, ahlus sunnati wal jamaah yuwalluna ahla baiti rasulillah, kan begitu di buku-buku akidah, ya, wa yuhibbuna ashhaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Maka al-wala' wal-bara' secara mutlak selain pada Allah, Rasulnya, Al-Quran, Sunnah, itu pada dua aja. Di buku-buku akidah gak ada yang lain. Pembelaan secara mutlak. Bela secara mutlak. Ini enggak, ustadznya salah, bela mutlak. Pokoknya gimana? Ini al-wala' wal-bara'nya ngawur. Negara apa? Bela mutlak. Ini ngawur. Al-wala' wal-bara' kita bukan begitu, marah benci kita. Awsaqu urul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah wal muwalatu fillah wal mu'adatu fillah, kan begitu hadisnya. Tali iman yang paling kuat cinta karena Allah, benci karena Allah, memusuhi karena Allah, berloyalitas karena Allah. Bukan karena NKRI. Harga mati. Kamu aja yang mati sana, gitu kan. Nah, ini kesyirikan. Orang enggak belajar tauhid enggak paham gitu. Ya. Dan banyak orang-orang yang jahil, gak ngerti apa-apa, ikut-ikutan. Dan dikasih tahu malah nantang lagi. Ya, bahkan mereka diajarin malah ada yang kiai lah, kayak gitu-gitu. Hubul waton minal iman. Hadis palsu, ya Allah. Ya. Rahu, ya betul. Goiru Said, goiru akil. Nanan, Said, bahagia dong. Goiru Said, goiru akil. Ya, enggak apa-apa kita tahdir al-murtad, ya. Enggak apa-apa. Ya. Biar orang tahu kesesatannya. Kan di kita ini, kecuali di kampung dia baru. Ya kan? Namun tetap diyakini kemurtadannya. Ya. Mana lagi tadi? Falhasilu. Belum ajarnya. Oh iya dah. Nanti kita terusin lagi ini sedikit, terus nanti salah satu usul. Ya, subhanallahi walhamdulillah, syadallah ila hadza, astagfirullah wa atubu ilaihi.